ada dua kondisi, ya. Ada dua kondisi dan ada dua hadis, ya. Ada hadis yang sifatnya larangan, ada hadis yang sifatnya anjuran. Pernah dengar nggak faedah seperti ini? Iya, ada hadis ada hadis yang melarang, ya, orang yang tamatsal, yang senang orang lain berdiri untuknya datang, misalnya semua berdiri seperti biasa kan, orang-orang kayak di kelas gitu masuk semuanya berdiri, hadirin silakan berdiri, ya. ini tidak boleh, haram hukumnya. Tapi Rasulullah pernah memerintahkan qumu ila sayyidikum, berdirilah kepada sayyid kalian. Waktu itu pernah salah seorang sahabat, dia termasuk pembesar kabilah, kalau pernah Jarir bin Abdul Al-Bajari juga, atau ada beberapa orang sahabat lain, berilah untuk sayyid kalian. Ini hadisnya sahih, ya. Nah, di sini ada dikatakan oleh Syekh Fauzan, Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala, dalam beberapa kesempatan dirinci. Jadi ada yang haram, ada yang justru anjuran. Ada yang sifatnya larangan, ada yang sifatnya anjuran. Anjuran misalnya, seperti misalnya kita menyambut. Menyambut ada misalnya tamu yang datang. Ada yang sifatnya justru kita dianjurkan untuk merupakan adab. Kita menyongsong tamu, berdiri. Bukannya malah kita tamu datang, seperti raja aja kita tetap aja di kursi kayak gini. Iya kan? Kira-kira ada pas nggak, Bu? Tidak pas, kurang sopan itu. Atau ada orang tua misalnya, atau ada orang yang kita tuakan, Syekh misalnya datang, kita datang lagi di ruangan, terus di ruangan Syekh datang, kan kita kan haram berdiri, ya udah santai aja, pegang-pegang perut, gitu. Syekhnya malah Syekhnya yang salam-salamin, ya artinya apa seperti itu? Enggak, bukan seperti itu. Artinya ini bisa dibedakan antara dua kasus, ya, serupa tapi tidak sama, iya kan? Nah, ini jadinya menyongsong, ya. Bentuknya menyongsong. Nah, ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kumu ila sayyidikum, ya, berdirilah, sambut sayyid kalian, ya, salah seorang sahabat yang dituakan gitu. Ya, kumu ila sayyidikum. Jadi jelas tidak Allah. Ya. Enggak, tidak. Ya. Dilihat juga konteksnya gurauannya seperti apa. Gurauan ada gurauan yang sopan, ada gurauan yang menyakitkan. Iya, ada seorang sahabat itu, ada salah seorang sahabat yang dibenarkan oleh Rasulullah sering memberikan gurauan-gurauan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada, jadi artinya gurauan yang hak. Rasulullah SAW juga bergurau dan gurauannya pun hak, ya, bukan gurauan yang menusuk-nusuk. Ya, itu namanya menyindir, bukan menggurau, menyinggung, ya. Sindiran. Oh, iya.